Blis Lufman Bose. Blis, Bless, Blis, rokok Blis, Bol 20 kretek filter. Pernah sewaktu saya masih SMP yang kala itu masih zamannya nongkrong bersama anggota di base camp. Ada salah satu rekan saya yang punya rokok bermerek Blis. Karena tidak ada pilihan lain daripada ikutan menghisap rokok tersebut, yang alhasil sebungkus dibagi barengan. Hitung-hitung saat itu kita masih belum punya cukup uang untuk membeli rokok perbungkus. Itu pun dirasa mewah bila mampu beli Surya yang kala itu masih 5 ribuan sudah dapat 3 batang. Kembali ke rokok Blis. Mengingat rokok ini munculnya sudah 5 tahun yang lalu, jadi kami kesulitan mencari info mengenai nasib rokok tersebut. Yang kami dapati hanyalah sebuah foto Blis yang kurang lebih seperti ini. Juga ada Blis hitam yang... Juga ada Blis hitam yang entah kebetulan semerek atau memang ini varian hitam. Namun rasa dari rokok Blis yang saya sedikit ingat hanyalah bau tajam dan rasa yang belum seabrek seperti rokok murah zaman sekarang. Ya mungkin rokoknya mirip Okebol kurang lebih. Saya begitu punya kenangan oleh rokok Blis ini. Karena harga rokok masih belum selangit macam sekarang. Dulu pun juga sudah ada yang namanya rokok KW dengan harga 10.000, bahkan ada yang 5.000. Seperti waktu saya SD pernah populer rokok Cluster, Gudang Garam. Dan juga Centro. Tentunya informasi mengenai rokok tersebut nyaris tidak terdeteksi lagi.